Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd, wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah hafidhakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Walhamdulillah, kita di hari ini bisa kembali bertemu melanjutkan kajian rutin kita, dan di hari ini kita akan mengkaji kembali, melanjutkan kembali kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ahmad Ibnu Ali Ibni Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari menjadi ilmu nafi', dan kemudian dapat kita amalkan dalam kehidupan kita di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Terakhir dalam pertemuan kita, kita sampai kepada hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, atau Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, berkaitan dengan matinya Abdullah Ibnu Ubay Ibni Salul, salah seorang dari tokoh munafikin. Maka anaknya yaitu Abdullah, dan Abdullah ini adalah min khiyaris sahabah, dari sahabat terbaik dari sahabat-sahabat Rasulullah, tetapi ayahnya adalah tokoh munafikin yang juga namanya Abdullah. Tentunya sebagai seorang anak, tabiat atau fitrahnya ketika meninggalnya salah satu dari kedua orang tuanya, tentunya dia merasa sedih, tentunya dia merasa kehilangan. Kalaupun sang ayah, nampak dan jelas dia adalah orang-orang yang tidak suka dengan Islam dan memusuhi Islam, memusuhi nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, namun karena hubungan nasab bahwa yang mati adalah ayahnya, sebagaimana tadi telah diterangkan, sebagai fitrah manusia, dia ada rasa sedih karena sang ayah tidak juga wafat dalam keadaan berislam, tidak juga dapat menerima hidayah Allah, kemudian dia mendapatkan ajalnya. Dan juga tentunya sebagai seorang anak masih memiliki tanggung jawab untuk mengurus jenazah orang tuanya, dalam hal ini ayahnya. Maka dia pun menunaikan tentunya tanggung jawabnya sebagai seorang anak. Di luar masalah apakah ini ayahnya muslim atau kafir, karena sudah jelas-jelas ini adalah tokoh munafikin, maka dia adalah seorang yang kafir, tidak pantas untuk disolati, tidak pantas untuk naam didoakan. Namun dia sebagai seorang anak, maka dia memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakannya. Penyelenggaraan ini tentunya melihat dari sisi tanggung jawab sang anak, dari sisi pula hubungan pernasaban antara dia dengan ayahnya. Maka sang anak pun menyelenggarakan jenazahnya dengan mencoba meminta pakaian atau kain Rasulullah untuk sekaligus dikafankan kepada ayahnya, kepada jenazah ayahnya. Dan tentunya dari sifat Rasulullah, beliau adalah seorang yang amat karim, amat dermawan, amat baik, amat perhatian terhadap sahabat-sahabatnya, cinta terhadap para sahabatnya. Demikian terhadap Abdullah ibnu Abdullah ibni Ubay ibni Salul. Maka ketika itu sang anak meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakaian atau kain Rasulullah. Seperti apa yang datang dalam hadis, "A'tini qamisaka ukaffinuhu fihi fa'atahu iyahu." Berikanlah kainmu ya Rasulullah atau pakaianmu biar aku bisa mengkafani ayahku. Nampaknya hal ini diiyakan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah menurut sang anak tidak mungkin akan menolaknya. Tetapi dalam riwayat disebutkan, di riwayat yang lainnya, pakaian tersebut belum juga diberikan oleh Rasulullah sampai kemudian si mayit ini, yaitu tokoh munafikin ini, dimasukkan ke dalam liang lahatnya. Namun sebelum ditanam, kemudian Rasulullah datang dan memberikan pakaiannya. Barulah kemudian dipakaikan di kafannya. Tentunya hal ini dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertimbangkan pemberian tersebut. Berkaitan dengan ini, yang wafat adalah tokoh munafik. Namun pada akhirnya beliau memberikan pakaian tersebut. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala tentunya membimbing dan menegur nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana dalam bimbingan beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrihi," dalam surat At-Taubah ayat yang ke-84. Jangan engkau menyolati orang-orang munafikin sama sekali. Dan sama sekali yang telah mati, dan atau jangan engkau menyolati seorang pun dari orang munafikin yang telah mati selama-lamanya. Dan jangan engkau berdiri di kuburannya mendoakannya. Berdiri di sisi kuburannya mendoakannya. Karena itu Rasulullah pun setelah itu tidak lagi melakukan hal tersebut. Tidak melakukan hal tersebut sehingga tidak menjadi contoh bagi umatnya kemudian. Tetapi dengan Abdullah ibnu Ubay anaknya Abdullah ibnu Abdullah menyelenggarakan jenazah ayahnya, ini ada takrir dari Rasulullah bahwa demikianlah anak terhadap orang tuanya walaupun orang tuanya apa? Kafir ataupun musyrik, mengurus jenazahnya sampai menguburkannya. Hal ini pula beliau bimbing kepada Ali ibn Abi Thalib ketika wafatnya sang ayah, yaitu Abu Thalib yang wafat yang meninggal dalam keadaan apa? Atau mati dalam keadaan musyrik. Walaupun itu adalah paman Rasulullah, bahkan paman yang beliau sangat cintai, pengganti ayah, paman yang membelanya, membantunya, melindunginya. Tetapi kemudian setelah matinya Abu Thalib dalam keadaan musyrik, maka Rasulullah tidak mengurus jenazahnya. Hanya saja Ali ibnu Abi Thalib karena anak dari Abu Thalib, maka Rasulullah memerintahkan kepada Ali untuk mengurus jenazah orang tuanya. Sekedar pengurusan jenazah, yaitu dikafankan, dikuburkan. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Namun tentunya hadis ini kita dapatkan bimbingan berkaitan dengan ahkamul janais, yaitu sebagaimana yang telah kita katakan, orang kafir tetap diselenggarakan jenazahnya, tapi yang menyelenggarakan adalah pihak karib kerabatnya. Kemudian juga dikafani, tidak seperti apa yang mereka lakukan sekarang ini, memakaikan apa? Baju jas, setelan jas dengan bantolun. Walaupun itu adalah budaya mereka, tetapi yang benar, kafir pun dikafani. Kafir pun dikafani. Jadi misalnya kita, misal ada di antara keluarga kita, misal dia kafir, maka sebaik-baik yang kita lakukan adalah mengkafaninya. Itu kalau kita diberikan, diserahkan urusan tersebut. Tapi kalau tidak, maka kita tidak bertanggung jawab tentang pelaksanaannya. Dikafani, setelah dikafani dimasukkan dalam liang lahat, sebagaimana jenazah kaum muslimin pada umumnya dikafani, dimasukkan di liang lahat. Tidak dimasukkan ke dalam peti. Peti hanyalah dipakai di sisi kaum muslimin dengan pertimbangan maslahat dan darurat. Ada pertimbangan maslahat, kemudharatan dan darurat. Seperti apa yang terjadi di hari ini, ada musibah pandemi COVID yang menimpa kepada semua manusia sampai berujung dengan izin Allah dia pun wafat atau meninggal karenanya. Kalau dia kaum muslimin, maka dia pun mengikuti apa yang telah ditetapkan, diundang-undangkan bahkan, dengan pengaturan bagaimana pelaksanaan penguburan jenazah yang terkena virus COVID. Sehingga kita hanya sekedar mematuhi, karena tidaklah dikeluarkan keputusan-keputusan itu oleh pemerintah atau penguasa dalam rangka maslahat dan menjaga kemudharatan. Sehingga ketika misalnya jenazah tidak seperti sebagaimana lumrahnya jenazah biasa, kemudian jenazah itu diurus jenazahnya oleh tim khusus kesehatan atau yang ditugaskan, diamanahkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakannya, kemudian dikafani oleh mereka, kemudian diberikan plastik atau dibungkus dengan plastik, kemudian setelah itu dimasukkan di dalam peti, dan petinya pun naam dibungkus lagi dengan plastik. Maka ini karena memang keadaan menuntut demikian, dengan apa yang datang dari wabah atau musibah ini. Tidak boleh lantas kita robah, kita buka, kita penginkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Enggak boleh. Itu menyelisihi. Dan itu adalah sebuah dosa. Dosa yang membawa mudarat kepada yang lainnya. Sehingga pada saat itu, maka jenazah pun dipeti. Tetapi kalau dia tidak ada masalah apa-apa, maka kaum muslimin tidak dipeti. Tidak dipeti, tetapi dia apa? Dikafankan, dimasukkan langsung dengan kain kafannya di dalam liang lahatnya. Demikian. Jadi berbeda keadaan yang ada. Sehingga ketika keadaan seperti ini dan disaksikan, bahkan didapati dengan fakta di lapangan, jenazah-jenazah yang dia terimbas COVID itu dipeti, maka kita harus berlapang-lapang dada, berlegowo, karena itu demi kemaslahatan dan kemudharatan, menjaga kemudharatan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pula menyolatkannya mungkin dipimpin oleh dengan tim. Maka kita yang tidak sempat menyolatkannya, nanti kita akan lewati. Boleh bagi kita menyolatkannya di rumah kita masing-masing, atau sendiri-sendiri, ataupun dengan sholat gaib kalau kita inginkan. Nanti akan kita lewati tentang hukum sholat gaib. Jadi tidak harus kita ngumpul di hadapan mayit ketika keadaan kondisinya seperti ini. Berbeda kalau dia kondisinya aman-aman saja, lumrah, suatu hal yang normal. Kita kumpul, sholat jamaah, sholat mayit. Tetapi ketika keadaannya demikian, si mayit dari rumah sakit langsung dibawa ke pekuburan, langsung di apa? Ditanam. Tidak ada prosesi. Dilayat orang banyak, dibawa jenazahnya di pundak dan seterusnya, tapi dibawa dengan mobil khusus, dibawa ke kuburan, dikuburkan. Maka bagi saudara-saudaranya kaum muslimin, karib kerabatnya yang ingin menyolatkan dan merasa naam berkewajiban menyolatkan, maka dia sholat. Bisa dengan sendiri-sendiri, bisa dengan jamaah. Karena sholat sendiri, perkara yang disepakati oleh para ulama, bolehnya sholat jenazah sendiri. Demikian. Tetapi nanti kita akan lewati keterangan ini lebih lapang dalam pembahasan sholat ghaib atau sholat jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang kita ambil pada pertemuan sebelumnya. Lantas keterangan yang kita dapatkan dari hadis ini, bahwa orang-orang kafir tidak disolatkan, tidak didoakan setelah matinya, tidak disolatkan, tidak didoakan, karena tidak ada solat bagi mereka, karena mereka sendiri tidak pernah solat. Dan tidak ada doa bagi mereka karena mereka orang kafir. Dia bertahan dengan kekufurannya sampai dia mati. Sehingga tidak disolatkan dan tidak didoakan. Inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan firman-Nya berkaitan dengan nabinya terhadap Abdullah ibn Ubay ibn Salul, tokoh munafikin ini. La tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabrihi, dalam surat At-Taubah. Wallahu a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kita lanjutkan kembali keterangan kita. Qala rahimahullahu ta'ala wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ilbasu min thiyabikum al-bayad fa inna min khairi thiyabikum wa kaffinuhu fiha mautakum rawahu al-khamsa illa an-nasa'i wa sahahahu tirmidzi. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, pakailah pakaianmu yang berwarna putih. Pakailah pakaianmu yang berwarna putih. Sesungguhnya pakaian berwarna putih ini, dia itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Dia itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Dan kafankanlah dengan kain putih tersebut, atau kain yang berwarna putih tersebut, jenazah-jenazah kalian. Kafinu fiha mautakum. Hadis diriwayatkan oleh imam yang lima, yaitu Imam Ahmad dan ashabus sunan, illa terkecuali An-Nasa'i. Imam Nasa'i tidak meriwayatkannya. Wa sahahahu Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala menguatkan hadis ini dalam sunannya, atau mensahihkan hadis ini dalam sunannya. Kita kembali kepada keterangan yang ada di sini, yaitu dari hadis. Telah kita dapatkan keterangan sebelumnya bahwa pakaian putih adalah pakaian yang utama dipakai seorang muslim. Tentunya dia adalah pakaian yang disenangi oleh Rasulullah. Sehingga seorang berpakaian putih dengan kain berwarna putih itu lebih baik, lebih utama. Hanya saja, bukan berarti pakaian yang lain haram, pakaian yang lain makruh. Mengatakan haram dan makruh butuh dengan dalil. Butuh dengan dalil. Sehingga kalau nanti ada dihukumi satu pakaian haram, mesti ada dalilnya. Kalau dikatakan makruh juga mesti ada dalilnya. Karena itu, pakaian yang berwarna lain boleh saja dipakai, tetapi di antara putih dengan yang lainnya, putih itu lebih utama. Ilbasu min thiyabikum al-bayad. Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum. Dia adalah sebaik-baik pakaian kalian. Illa terkecuali, kata para ulama, para wanita, an-nisa. Terlebih lagi di saat mereka keluar rumah. Maka wanita itu semuanya aurat. Suatu yang mesti ditutupi keadaannya, jasadnya dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya. Dengan pakaian yang menutup. Dan pakaian yang menutup dari athar, dari riwayat para sahabiat dan salafus salih, para pendahulu-pendahulu, wanita-wanita salafiat dahulu, didapati mereka berpakaian berwarna hitam dan gelap. Kalaupun tidak ada keterangan dari Nabi bahwa pakailah wanita dengan pakaian yang hitam, gelap, demikian pula Tidak ada keterangan secara khusus yang menerangkan tentang itu. Tetapi dengan amalan mereka salafus soleh dahulu, ini menjadi kudwah bagi kita. Pertama, tentunya tidaklah mereka memakai kecuali pakaian yang menutup. Karena dulu mereka orang yang sangat ghirah keislamannya, kecemburuan terhadap menegakkan agama Allah itu lebih daripada orang-orang sekarang. Lebih dari orang-orang sekarang. Sehingga mereka menutupi dirinya dengan apa yang menutup. Dan didapati mereka demikian keadaannya. Pakaian hitam dan gelap. Jadi itu bukan pakaian orang-orang Arab. Mohon maaf, bukan pakaian orang Arab. Karena dulu sebelum datang Islam, orang Arab pun ya memamerkan auratnya. Di zaman jahiliyah didapati orang Arab karena tidak mengerti keislaman dan tidak berpegang dengan Islam memamerkan auratnya. Kemudian datanglah Islam dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbondong-bondong manusia masuk ke dalam Islam. Pertama mereka adalah para sahabiat mukminat. Ketika datang ayat untuk atau memerintahkan mereka memakai jilbab, mereka pun memakai jilbab dengan sebenar-benar jilbab. Karena itu Rasulullah tidak pernah mengingkari keadaan mereka. Karena kalau tidak benar, pasti Rasulullah akan menegur. Kalau tidak benar, pasti Rasulullah akan menegur. Terlebih lagi, di antara wanita mukminat itu ada istri-istri Nabi. Yang istri-istri Nabi terlihat dengan mata-mata mereka bagaimana mereka berpakaian. Dan contoh yang paling utama bagi mereka kaum mukminat adalah istri-istri Nabi. Sehingga diambil sebuah telaah kajian bahwa pakaian para wanita mereka dahulu itu juga yang dipakai oleh para istri Nabi. Kalaupun tidak ada pengharaman wanita berpakaian putih, tidak ada pengharaman. Hanya saja ketika membawa kepada sebuah fitnah, membawa kepada sebuah tabarrut, sifat mempercantik diri di hadapan khalayak umum, menghias dirinya, mengindah-indahkan sehingga menarik mata untuk memandang, atau bahkan itu adalah pakaian syuhrah, pakaian untuk tenar, maka dia akan berpindah ke satu hukum, dari hukum yang tadinya tidak mengapa menjadi hukum bermasalah. Apakah dia sampai kepada haram, apakah dia sampai kepada suatu yang makruh. Sehingga sebaik-baik pakaian mereka wanita, pakaian yang menutupi seluruh badannya, tebal, menutupi semua badannya, dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya. Dan sebagaimana tadi kita katakan dan kita telah sebutkan, para salafus soleh, salafiyat, atau mereka solihat dahulu berpakaian dengan pakaian yang gelap, tidak bercorak, tidak menampakkan penampilan di hadapan manusia. Demikianlah sebaik-baik pakaian mereka. Bahkan kalau bercorak, membawa untuk manusia memandang dan memperhatikan, apalagi berwarna-warni, apalagi kembang-kembang, apalagi naam dibuat bermacam-macam modelnya. Tentunya manusia akan melihat, karena keluarnya wanita dari rumahnya, istashrafatis syaitan. Syaitan pun memukul genderangnya, menabuh genderangnya, berhura-hura, karena keluarnya wanita dari rumahnya. Disertai dengan pakaian demikian, maka apa yang terjadi? Akan terjadi kemaksiatan, fahisyah, dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan wanita. Pakailah pakaian kalian berwarna putih. Tentunya ini mereka laki-laki, itu yang utama. Wallahu a'lam bishawab. Adapun pakaian wanita di rumahnya, dia mau berwarna putih, enggak ada masalah. Bahkan Mereka berpakaian dengan pakaian yang menampilkan perhiasannya di rumahnya, tidak ada masalah. Karena itulah yang diinginkan, mereka hanya menampilkan kepada orang-orang yang halal baginya. Ada satu masalah yang perlu untuk kita ketahui pula. Kebiasaan para wanita ketika nikah, dia mempersiapkan pakaian putih. Dia mempersiapkan pakaian putih. Yang sebenarnya tentunya tidak ada bimbingan secara khusus ketika pengantin berpakaian berwarna putih. Tidak ada bimbingan secara khusus bagi pengantin untuk pengantin wanita, perempuan, untuk berpakaian berwarna putih. Tetapi bagi mereka, karena itu adalah acara walimah atau pengantinannya, dia bisa berpakaian dengan pakaian selainnya. Tidak ada ketentuan harus berwarna putih. Jadi jangan sampai taklif, memberat-beratkan diri, bahkan melazimkan harus berwarna apa? Berwarna putih. Cuman diingatkan bagi kita semuanya, laki-lakinya dan perempuannya, pakaian sesuai dengan apa yang dibimbing oleh syariat. Jangan sampai kita di hari pengantin memakai pakaian yang menyelisih syariat. Walaupun itu pengantin, tetapi tidak boleh menyelisih syariat. Sehingga apa yang menyelisih syariat dilarang. Misal kita berpakaian berbusana seperti tasyabuh dengan orang-orang kafir, itu dilarang. Haram tasyabuh dengan orang kafir, laki-lakinya ataupun perempuannya. Laki-lakinya ataupun perempuannya. Atau kita berpakaian dengan pakaian yang na'am, dibenci untuk memakainya, makruh. Tetapi pakailah pakaian yang syar'i. Sampai pun di hari kita pernikahan. Misal mungkin didapati di antara kita memakai dasi. Dasi ini kata para ulama tasyabbu bil kuffar bagi laki-laki. Serupa dengan orang kafir, mencontohi orang kafir. Berbeda dengan jas. Jas adalah pakaian manusia secara umum, bahkan di sebagian negeri kaum muslimin mereka memakai jas, tapi tidak dengan bantolun. Tidak dengan apa? Bantolun. Apa bantolun itu? Tidak dengan celana panjang bagi laki-lakinya. Karena itu perlu untuk diperhatikan, jangan sampai kita melihat bahwa ini adalah acara yang bebas kita berpakaian, kita sangka pakaian islami ternyata tidak, dan kita sangka ini pakaian yang boleh ternyata tidak boleh. Wallahu a'lam bissawab. Ini sekedar tambahan dalam masalah ahkamul janais berkaitan dengan hadis ini. Ilbasu min thiyabikum albayat fa innaha min khairi thiyabikum. Kemudian kafankanlah jenazah kalian dengan kain putih. Karenanya kita sudah sebutkan dahulu bahwa mayit dikafankan dengan apa? Dengan kain berwarna putih. Itu yang utama. Kain berwarna putih yang berbahan katun. Dan nanti akan kita lewati dalam hadis, idza kaffana ahadukum akhahu falyuhassin kafanah. Apabila kalian mengkafan saudaranya, maka hendaknya dia memperbaiki kafannya, membenarkan pengafanannya. Tetapi kalau seandainya tidak didapati kain berwarna putih, apa boleh dengan kain yang lain? Maka jawabannya boleh. Karena hukumnya memakai kain putih itu hukumnya utama. Tapi kalau tidak didapati kain selain berwarna putih, kain yang lain boleh. Terlebih lagi, kain yang dipakai oleh si mayit, kain yang dipakai oleh si mayit adalah dari hartanya sendiri. dari hartanya sendiri. Mimmali, dari hartanya. Kemudian kalau ternyata dia tidak memiliki harta, dari keluarganya. Dari keluarganya, anak-anaknya. Keluarganya. Kalau nanti tidak ada sama sekali, ternyata dia tidak mampu untuk menyiapkan kafan, maka dari pemerintah. Maka dari pemerintah. Tanggung jawab pemerintah untuk mengkafani jenazah-jenazah kaum muslimin ketika tidak ada yang memberikan penanganan pengkafanannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mengkafankannya dengan harta dia sendiri, atau kalau tidak didapatkan keluarganya, demikian setelah tidak dapatkan oleh pemerintah, penguasa kaum muslimin. Tentunya lewat lembaga yang berkompeten dalam masalah ini. Kemudian, kain yang digunakan untuk mengkafankannya, tadi sudah disebutkan kain katun. Kenapa? Karena Rasulullah pun dikafankan dengan kain katun. Tidaklah dipakaikan kepada Rasulullah kecuali itu yang terbaik. Dan contoh bagi kaum muslimin mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya dan wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga memakai kain katun. Kalau seandainya di sana ada orang yang mengatakan ini adalah kain yang tidak pantas baginya, maka jawabannya, bagaimana tidak pantas? Rasulullah saja pantas. Rasulullah saja pantas. Maka kita berkudua, mencontoh beliau itu lebih baik. Maka kain katun. Namun, kain katun di sini mungkin ada yang harganya mahal sekali. Ada yang harganya sedang-sedang saja. Normal biasa. Ada yang harganya sangat murah sekali. Tentunya harga ini menunjukkan mutu kain tersebut. Mutunya. Itu yang pertama. Atau terkadang gengsinya. Terkadang gengsinya. Karena gengsi, pakai kain ini aja. Sehingga dalam hal ini kita dibimbing untuk tidak melampaui batas dalam kain kafan. Tidak melampaui batas dengan kain kafan. Karenanya dilarang mengkafani mayit dengan kain yang di situ didapati idha'atul mal. Menghambur-hamburkan apa? Harta. Tapi tidak boleh pula mengkafankan si mayit dengan apa yang paling murah, sehingga juga mutunya juga jadi apa? Jadi cepat rusak. Karena kan kafan ini akan membungkus si mayit, dimasukkan ke dalam tanah, dikuburkan di dalam tanah. Kalau kain yang murah dengan mutunya cepat rusak, ini juga tidak pantas. Sehingga tidak mahal, tetapi dengan mutu yang baik. Tidak termasuk daripada idha'atul mal. Ini yang didapatkan keterangannya dari para fuqaha. Kemudian, Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, menukilkan dari Al-Imam Siddiq Hasan Khan, beliau mengatakan, laisa takthirul akfan, laisa takthir al-akfan wal-mughalah fi athmaniha bimahmudin. Tidaklah membanyakkan kain kafan kepada si mayit dengan tidak tiga kain, tapi lima, tujuh, dan seterusnya. Demikian mengkafankan dengan melampaui batas dari harganya. Laisa bimahmud. Ini tidaklah terpuji. Ini tidaklah terpuji. Fa innahu laula wurud asyar bihi lakana min ida'atil mal. Karena kalau tidak datang syariat menerangkan, ini pun juga termasuk daripada apa? Ida'atul mal. Ini adalah menghambur-hamburkan harta. Li'annahu la yantafi' bihil mayyit. Di mana dengan kain tersebut mayit tidak mendapatkan manfaat darinya. Wala ya'udu naf'uhu 'alal hayy. Dan yang wafat pun tidak mendapatkan manfaatnya. Wa rahimallahu Abu Bakrin haitsu qala innal hayya ahaq bil jadid. Semoga Allah merahmati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan, sesungguhnya yang hidup dari manusia ini lebih pantas dengan apa yang baru, atau apa yang kalau mumpun diindahkan maka mengindah-indahkannya kepada yang masih hidup. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya dengan keterangan ini mewakili bahwa mengkafankan si mayit bukanlah dengan memakai kain yang paling mahal, tetapi memakai kain yang baik mutunya dan tentunya tidak membawa kepada harta yang banyak dalam menyediakannya. Karena mayit hartanya nanti untuk membayar hutang piutang, kalau ada, untuk warisan, untuk wasiat, dan seterusnya. Ada kewajiban bagi si mayit. Maka ini juga harus diperhatikan. Mengeluarkan pembelian kain dengan melebihi batas, melampaui batas, ini memudaratkan si mayit bahkan. Wallahu a'lam bishawab. Karena tadi sudah disebutkan, kain kafan itu dari si mayit, harta si mayit. Kalau tidak, dari anak-anak si mayit. Demikian. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhum qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kafana ahadukum akhahu falyuhassin kafanah, rawahu Muslim. Apabila salah seorang kalian mengkafan saudaranya yang telah tentunya menjadi mayit, jenazah, maka hendaknya dia memperbaiki dan mengindahkan, membenarkan pengkafanannya. Disebutkan membaikkan dan membenarkan pengkafanannya, pertama diberikan dengan kain berwarna putih. Itu namanya membaikkan dan mengindahkan pengkafanannya dengan kain berwarna putih yang sudah disebutkan tadi dari kain katun, karena kain katun ini lebih nyaman bagi jenazah, bagi menutupkan tubuh jenazah. Kemudian tentunya diinginkan dengan memperbaiki kafannya, yaitu dengan memperbaiki pengafanannya, membungkusnya, lantas menyempurnakan pengikatan-pengikatannya. Inilah yang diinginkan, sehingga tidak ada lagi yang tampak dari tubuhnya setelah dikafankan. Ini namanya diperbaiki pengkafanannya. Tentunya juga, sebagaimana tadi telah disinggung, tidak membuat apa yang menyelisihi, bahkan melanggar syariat. Bahkan melanggar syariat. Sebetulnya, membuka kafan si mayit setelah dikafani bukanlah perkara yang terpuji. Kalau tidak ada kepentingannya. Tidak ada suatu yang darurat. Karena dengan dikafani sudah siap untuk dikuburkan. Sudah siap untuk dikuburkan. Dengan kafan tersebut menutupi seluruh badan si mayit. Bahkan membukanya itu namanya tidak memperbaiki pengafanannya. Tidak memperbaiki pengkafanannya. Tidak mengindahkan pengkafanannya. Bahkan merusak. Sehingga tertutup dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya, tertutup semua sebagaimana kita telah mempraktekkan tentang pengafanan. Juga mengkafankannya dengan tidak ada yang berbentuk dari auratnya. Tidak ada yang berbentuk dari auratnya. Karena itu, kain kafan dipakaikan dengan kain kafan yang lapang. Bukan kain kafan yang sempit, tapi kain kafan yang lapang. Sehingga menutupi seluruh badannya, tidak tampak dari apa yang tidak pantas untuk terbentuk dengan pandangan mata. Allahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kemudian kain kafan ini tidak harus baru. Kalau si mayit ternyata punya kain, di rumah dia tidak memiliki kain yang lain, maka kain yang ada di rumahnya yang bisa mencukupi menutupi jenazahnya, tidak harus baru. Yang jelas, tentunya kain tersebut bersih. Jangan menjadi sebuah keyakinan kain kafan itu harus apa? Baru. Lihatlah Mus'ab ibn Umair ketika wafatnya mati syahid. Rasulullah mengkafankannya dengan kain yang dia miliki. Yang apabila ditutup kepalanya, wajahnya, kakinya terbuka. Telapak kakinya terbuka. Dan apabila ditutup telapak kakinya, maka akan terbuka kepalanya. Artinya kain yang dimiliki ini adalah kain apa? Bukan kain baru. Sehingga tidak ada kewajiban harus yang baru. Namun kalau ternyata membelikannya itu mewakili pengafanannya dengan baik, dia punya harta dan keluarganya juga membelikannya, maka tentunya ini telah mewakili. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Telah mewakili karena sudah disiapkan dan telah ada dari hartanya. Telah ada dari hartanya, atau maksudnya dia memiliki harta yang bisa menyiapkan kain kafannya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali, maka kain yang dia miliki, bahkan selain berwarna putih sekalipun, selama itu bisa untuk mengkafaninya, maka dengan kain tersebut mengkafankannya. Wallahu a'lam bishawab. Karena tidak ada keterangan, harus baru, harus dibelikan, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa dari sahabat Rasulullah dikafankan dengan apa yang dia miliki dari kain. Dan itu bukan kain kafan, tetapi dia miliki kain tersebut, dan itu yang dia miliki, maka dikafankan dia atau beliau radhiyallahu taala anhu dengan kain kafan tersebut. Mudah-mudahan keterangan ini menjadi keterangan yang baik bagi kita semuanya, dan tentunya memperbaiki kafannya ini perlu kita tekankan di sini sebelum kita menutup majelis. Yang mengkafani adalah orang yang mengerti pengkafanannya. Bagaimana mungkin seorang mau memperbaiki kafannya si mayit, dia tidak mengerti bagaimana mengkafankannya. Jadi mengerti bagaimana cara mengkafankan. Dan alhamdulillah sudah kita terangkan bagaimana praktek pengkafanannya. Artinya praktek pengkafanan itu mudah, tidak rumit. Jangan sampai dibuat rumit. Jangan sampai dibuat sulit. Sehingga orang merasa berat dan merasa terbebani untuk melakukannya. Tetapi pengkafanan itu mudah, gampang, naam, karena kafan itu sendiri bukanlah naam pakaian yang ingin dipakaikan kepada si mayit dengan lekuk-lekukannya, tetapi pakaian yang diinginkan, kain yang diinginkan untuk menutupi seluruh tubuh si mayit dengan sempurna, dengan rapat, dan tidak tampak apa yang tidak boleh terlihat. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.